Ada Argal Community, ada Ramayana, juga ada Mac Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Diham Audi U Balap. Aku Mana cilo-cilonya Indonesia? Ada Ramayana, juga ada Soreng Community. Tihan Audi Q Palapa. Rasa kecoh, segera tahu. sekali buat tepuk tangannya untuk Arpas Community. Sos, terima kasih. Kita doain ya, mudah-mudahan yang di sana tetap sehat adanya dan mudah-mudahan selalu diberikan amin. Kesehatan, amin, selalu amin. Diberikan keselamatan oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Neng Jihan, iya. Goyang lagi ya, bareng dengan New Mandala. Lanjut goyang lagi.

Brotherhood. Wah. Brotherhood, terima kasih. Oke. Langsung saja, Cal. Biar IPD bergoyang, Ikatan Pemuda Dukuh berjoget. Artis muda bertalenta. Artis muda yang banyak sekali penggemarnya. Kalau kita bicara cantik, artis ini jelas cantik ya. Mana jilo-jilonya Indonesia, Cal? Tentu ada Ramayana, ada IPD, ada Merpati Vision Shooting, Jihan, Audi, Yu, Palapa. Selamat siang semuanya. Lanjut goyang. Kowe tau neng urepku, tak sono neng hatiku, ra bakal lupa satu. langsung saja yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Artis muda bertalenta dari bumi Palapa, dia dilahirkan tepatnya di kota sejarah Mojokerto. Mana cilo-cilonya Indonesia, Cao? Bareng bersama Ramayana, juga ada Arpas Community, ada Mike Pro Soteng, Jihan, Audi, Ju, Palapa. Terima kasih. Arpas Community. Terima kasih. Sudah siap digoyang semuanya. Ada RSG Community, juga ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Jihan, Audi, Yupala. Selamat siang semuanya. Yenta sawang sorote meripatmu, shani ku ngati ono ati seliramu, nanging ono ne dorawani ngungkapi tesno yen ku pandang gemerlap nyang mripatku terbampang gambar waru ning atimu nganti kapan apa iki ora mokuku mudani konco mesra merko kependem cinta RSG SNP Indonesia Cilo. Bye.